wis tak coba ikhlaske. Kowe lunga roliane, aku neng kene trimo mundur timbang loro atine. Senajan ati iki wis kebacut tresno, nanging aku kudu ikhlaske kowe lunga. Mergo bondo kowe gawe aku dadi loro. Kowe lunga ro wong liya tanpa kondo-kondo, ora mikir tingkahmu kuwi gawe loro watiku. Apa rasane leku mikir ke awakmu? Nangis aku isin senajan loro ing batin, aku lila bisa ganti lahir batin. Terus no sing rembuyung saiki wis dadi kaing, aku lila bisa ganti saiki. Kabeh omonganmu wis dadi awu, gedene janjimu kuwi omong keju. Jare kowe tresno karo aku, nanging opo saiki kowe ninggalke aku? Gawe gelo gawe citro atiku, ancur tenang kahanan uripku. Mergo mikir pola sifatmu, saben dino mung kepikiran sliramu. Yo mung kowe le ono ning jero atiku, nanging saiki kowe lunga ninggalke aku tanpa sebab alasan dadi keputusanmu. Tiwas aku tresno karo sliramu, kowe malah gawe loro atiku. Yo wis saiki tak ikhlaske kowe lunga, atus seko uripku karo wong liya. Mergo kowe mung arep ngoyak bodho, nek wis oleh langsung to tinggal lunga. Aku yo mung ndonga muga kowe iso langgeng tekan tuwa. Nangis aku